Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, para bapak, para ibu dan ikhwan akhwat sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia di hadapannya, yaitu majlis ilmu, yang semoga melalui majlis ini kita semakin bertambah dan meningkat ilmu dan amalnya. Para jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan pertemuan kita di pagi hari Ahad ini, kita akan membahas tentang tiga masalah jahiliyah yang paling besar dan paling banyak terjadi. Semoga dengan mempelajari ini kita mengetahuinya dan kita menghindarkan diri darinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari masalah-masalah jahiliyah, sehingga keimanan kita tidak terganggu, baik gangguan yang akan membatalkannya ataupun gangguan yang akan melemahkannya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu Ta'ala, beliau menyusun sebuah kitab yang diberi nama Masail Al-Jahiliyah Allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengeluarkan manusia dari masalah-masalah jahiliyah ini dan mengembalikan manusia kepada Islam. Karena jahiliyah memiliki arti adalah sesuatu yang menyelisihi Islam. Jadi jahiliyah adalah segala sesuatu yang menyelisihi Islam, yang bertentangan dengan Islam. Mana yang lebih dulu ada, Islam atau jahiliyah? Islam atau jahiliyah yang lebih dulu ada? Yang lebih dulu ada adalah Islam. Sehingga dikatakan bahwa jahiliyah ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Artinya Islam sudah ada terlebih dahulu. Lalu datanglah perkara-perkara yang menyelisihinya. Lalu Allah Ta'ala mengutus Rasul untuk mengembalikan manusia kepada asal mereka, yaitu Islam. Andaikan kita berbicara dalam wilayah yang terbatas, pada batasan orang Arab Mekah misalkan, maka kita mengetahui bahwa asal usul Mekah adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memakmurkan lembah yang gersang, tidak ada pepohonan, lembah bebatuan. Allah makmurkan, Allah perintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke sana. Maka kota Mekah adalah kota Islam pada awalnya. Kemudian setelah berjalan waktu yang sangat lama, datanglah kerusakan. Datanglah para pemimpin yang merubah Islam dan mengajak masyarakat Mekah untuk mengikuti agama model baru yang dia temukan di negeri lain, yaitu di negeri Syam. Ketika mereka mendapatkan di negeri Syam beribadah itu adalah kepada berhala, maka dia ajak orang-orang Mekah untuk seperti orang-orang Syam beribadah kepada berhala-berhala. Jadi kalau kita berbicara dalam wilayah yang terbatas Mekah misalkan, sesungguhnya yang asal di Mekah itu adalah Islam. Millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, Al-Hanifiyah, yang lurus di dalam tauhid dan belok dari kesyirikan. Inilah yang asal di Mekah, kemudian dirubah oleh orang-orang musyrik, maka kemudian terjadilah kesyirikan yang sangat besar dan merajalela di kota Mekah, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan manusia, bukan khusus orang Mekah, bukan khusus orang Arab, tetapi manusia secara keseluruhan kepada ajaran yang asal, yaitu Islam. Maka jahiliyah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentangnya. Karena ini bertentangan dengan Islam, maka ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengeluarkan manusia dari jahiliyah ini untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, banyak sekali masalah jahiliyah, dan di antara sekian banyak masalah jahiliyah ada 127 yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas 3 di antara sekian banyak masalah jahiliyah. Dan yang 3 ini menempati urutan 3 teratas. 3 besar. Ranking 3 besar. Di mana andaikan kita selamat dari 3 perkara ini, maka insyaallah dalam urusan-urusan lain kita akan selamat. Ya. Tes. Oh. Ya. Masalah yang pertama, asyirku bidu'ail awliya'i wassalihin. Jadi masalah yang pertama, masalah jahiliyah yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menentang masalah ini adalah kesyirikan, di mana bentuknya adalah berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Di masalah jahiliyah yang pertama yang paling besar adalah asyirku, kesyirikan. Dan di antara kesyirikan yang paling besar dan paling merajalela di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk di zaman kita sekarang ini, adalah du'aul awliya wassalihin, yaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihina fi du'a'illahi wa ibadatihi. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah mereka beribadah dengan menyekutukan orang-orang soleh di dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafa'at orang-orang soleh di sisi Allah. Lidhannihim annallaha yuhibbu dhalika. Karena orang-orang jahiliyah menyangka bahwa Allah Ta'ala mencintai praktek seperti ini. Wa annas salihina yuhibbunahu. Dan mereka menyangka bahwa orang-orang soleh mencintai praktek seperti ini. Jadi masalah yang pertama adalah kesyirikan. Orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nabi datang untuk menentang dan mengeluarkan mereka dari kesyirikan ini. Dan kesyirikan yang paling besar yang terjadi pada mereka adalah mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menyekutukan orang-orang soleh dengan Allah Ta'ala di dalam doa-doa dan ibadah-ibadah mereka. Maka dari kata-kata ini bisa kita pahami bahwa orang-orang musyrik itu berdoa dan beribadahnya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena ajaran yang pertama ada di tempat mereka, bahkan adalah merupakan bapak pendiri negeri mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengajarkan bahwa Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah Ta'ala. Maka orang-orang musyrikin pun mereka berkeyakinan bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah adalah tujuan ibadah kita. Allah adalah tujuan doa kita. Tetapi di dalam beribadah dan di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Mereka menyekutukan Allah dengan para wali yang mereka anggap sebagai wali. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa kesyirikan dengan bentuk menyekutukan Allah Ta'ala dengan orang-orang soleh di dalam doa dan beribadah ini berangkat dari adanya subhat yang ada di dalam keyakinan mereka. Yang pertama, bahwa dengan melakukan ini mereka akan mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Yang kedua, bahwa praktek seperti ini adalah disyariatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan pula oleh orang-orang soleh tersebut. Jadi mereka melakukan hal ini karena mereka mengira bahwa dengan ini mereka akan mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Bahwa dengan praktek seperti ini Allah mencintai mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yunus ayat 18. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Dalam surat Yunus ayat 18 Allah taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ dan mereka beribadah kepada selain Allah. مَا لَا يَضُرُّهُمْ sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya bagi mereka. وَلَا يَنْفَعُهُمْ dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa yaquluna dan mereka berkata haula'i syufa'una indallah mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah. Jadi landasan mereka di dalam melakukan kesyirikan ini adalah adanya keyakinan bahwa orang-orang soleh ini akan menjadi syafaat bagi mereka. Akan menjadi orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Ta'ala. Maka mereka melakukan hal ini. Kemudian dalil yang kedua, surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a. Dan orang-orang musyrik yang menjadikan dari selain Allah Ta'ala aulia, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liyukarribuna, kecuali agar mereka mendekatkan kami, ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka, di dalam dua ayat ini ada dua tujuan mereka melakukan kesyirikan ini. Jadi kita harus ingat dan harus catat ya bahwa kesyirikan orang-orang jahiliyah itu bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka juga melaksanakan sholat ya, dengan model yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tapi kemudian dirubah-rubah oleh mereka sampai akhirnya pada bentuk yang sangat mengotori ajaran Islam. Jadi mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan mereka mengalamatkan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Kesirikan mereka adalah seperti yang disebutkan dalam dua ayat tadi. Kesirikan mereka adalah di mana mereka menjadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengangkat orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Jadi di dalam berdoa bukan nama Allah yang dipanggil. Walaupun tujuannya adalah kepada Allah Ta'ala. Di dalam beribadah pun demikian. Ketika mereka melakukan ibadah, tidak langsung kepada Allah Ta'ala. Walaupun tujuannya kepada Allah Ta'ala. Tetapi melalui perantara-perantara. Yaitu orang-orang soleh. Bahkan tidak hanya orang soleh saja. Malaikat juga mereka jadikan perantara. Nabi dan Rasul yang sudah meninggal juga mereka jadikan sebagai perantara. Kemudian orang-orang soleh juga mereka jadikan sebagai perantara. Alasan mereka adalah, atau tujuan mereka melakukan hal ini adalah, yang pertama, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah. Dan mereka tidak menyebutnya sebagai sebuah kesyirikan. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami tidak melakukan kesyirikan. Yang kami lakukan hanyalah berharap syafaat dari mereka. Kemudian yang kedua, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar orang-orang soleh yang mereka jadikan perantara ini menyampaikan ibadah dan doa mereka kepada Allah. Jadi kalau melalui perantara ini bisa sampai ibadah dan doa mereka kepada Allah Ta'ala. Apa yang menjadi keinginan mereka bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau melalui perantara. Dan kalau kita perhatikan, maka orang-orang sekarang ini alasannya pun sama seperti ini. Andaikan kita datang kepada mereka yang suka berdoa kepada orang yang sudah meninggal, bahkan mereka anggap sebagai wali, bahkan mereka datang ke kuburannya, di situ mereka melakukan ibadah. Kalau kita sampaikan bahwa ini adalah kesyirikan, maka tinggalkanlah. Kebanyakan mereka akan marah apabila disebutkan bahwa ini adalah kesyirikan. Mereka akan mengatakan, kami beribadah kepada Allah. Kami hanya sekedar membaca Al-Quran, kami sekedar berdoa di situ, dan kami tidak beribadah kepada wali atau orang soleh yang dikubur di situ. Itu hanya sebagai perantara saja. Supaya orang itu menjadi memberikan syafaat kepada kami. Supaya orang itu mendekatkan doa kami kepada Allah Ta'ala. Jadi andaikan tidak melalui perantaraan orang ini, dia merasa doanya tidak akan sampai kepada Allah. Andaikan dia tidak berangkat ke kuburannya, dia merasa tidak akan sampai bacaan Qur'annya, doanya, sholatnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita temukan bahwa di kuburan-kuburan tersebut, ya, dibangun masjid, ya, disediakan mushaf Al-Quran, disediakan tempat untuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa yang dipraktekkan sekarang, ini ada pendahulunya, yaitu orang-orang jahiliyah. Yang pertama tujuan mereka tadi adalah mengharap apa? Syafaat. Dan syafaat yang mereka maksud ada dua. Yang pertama, syafaat di dunia ini. Yang kedua, syafaat nanti di akhirat. Bagi mereka yang percaya adanya akhirat. Adapun orang-orang musyrikin Makkah yang didakwahi oleh Nabi, mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan di negeri akhirat. Adapun secara keumuman, maka syafaat yang diharapkan dan yang menjadi tujuan orang-orang musyrikin ini ada dua. Yang pertama, syafaat di dunia. Syafaat di dunia ini adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi syafaat di dunia ini, ya, motivasi mereka yang kedua tadi. Agar doa mereka sampai kepada Allah, agar ibadah mereka sampai kepada Allah, agar keinginan mereka di dunia ini berupa keselamatan, kenyamanan, keamanan, rizki itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala melalui perantara ini. Jadi syafaat perantara di sini bentuknya adalah melicinkan doa mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka akan membantu orang-orang ini agar doanya terkabul. Itu dalam angan-angan mereka, dalam khayalan mereka. Syafaat yang kedua adalah syafaat di akhirat, di mana orang-orang musyrik mengira bahwa orang-orang yang selama ini dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala nanti akan datang sebagai syafi', orang yang akan berikan syafaat di sisi Allah Ta'ala, yang akan membela mereka, melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Maka mereka memintanya dari dunia sekarang ini. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah masalah yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ata bil ikhlas. Maka Nabi datang mengajarkan tentang keikhlasan, bahwa beribadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala itu tidak usah pakai perantara, tetapi bersihkanlah, murnikanlah ibadah tersebut, doa tersebut kepada Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki Asmaul Husna. Maka beribadah dan berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Enggak usah pakai nama-nama yang lain. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali dengan memurnikan seluruh ibadah itu hanya bagi Allah semata. Enggak ada perantara. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa jatanibut thagut. Surat 16 ayat 36. Dan kami telah mengutus rasul pada setiap generasi manusia, dakwahnya sama. Beribadahlah kepada Allah saja dan tinggalkan togut-togut. Yaitu yang kalian seru dalam doa, yang kalian jadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan itu. Wa akhbaru annahu dinullah. Dan Rasulullah mengkabarkan bahwa inilah agama Allah yang sesungguhnya. Jadi praktek kesirikan tersebut itu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukti tidak dicintai oleh Allah Ta'ala bahwa Allah melarang itu. Bukti tidak dicintai oleh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala mengajarkan kebalikan dari itu. Jadi justru yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah mengikhlaskan dan memurnikan seluruh ibadah dan doa kepada Allah Ta'ala semata. Alladhi arsala bihi jami'ar rusuli, yang mana Allah Ta'ala telah mengutus untuk mendakwahkan keikhlasan di dalam beragama ini, keikhlasan di dalam beribadah dan doa ini seluruh rasul. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalisu. Dan Nabi juga mengkabarkan bahwa tidak diterima dari amal kecuali yang bersih, murni bagi Allah Ta'ala semata. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi aljannah. Dan Nabi mengkabarkan bahwa barang siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik dari kesirikan ini. Tadi anggapan baik mereka apa? Bahwa Allah mencintainya, ini juga adalah dicintai oleh orang-orang soleh, ini juga sebab datangnya syafaat, ini juga akan mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Ini anggapan-anggapan baik yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka melakukannya. Maka Nabi mengkabarkan, barang siapa yang melakukan apa yang dianggap baik ini padahal tidak baik, karena Allah melarangnya, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, justru tempat mereka adalah neraka. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Wa bi'sa mathwadh dhalimin. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Ta'ala sungguh mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha. Masalah inilah yang kemudian menjadikan pengelompokan manusia. Barang siapa yang mengikuti masalah jahiliyah ini, kesirikan, barang siapa yang mengikuti beribadah kepada Allah dengan menjadikan perantara-perantara dalam ibadah tersebut, maka dia menjadi kelompok yang satu. Dan barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara ini, dan justru dia melakukan apa yang menjadi kebalikan dari perkara jahiliyah ini, maka dia berada pada kelompok yang lain, yaitu baina mu'minin wa kafirin. Manusia terpecah menjadi dua kelompok, kelompok orang yang beriman dan kelompok orang kafir. Orang yang beriman adalah orang yang menjauhkan diri dari praktek jahiliyah ini, menjauhkan diri dari mengangkat perantara di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, baik malaikat, para nabi, atau orang-orang yang soleh. Mereka hindarkan ini, dan mereka ikhlaskan, mereka murnikan, mereka bersihkan seluruh ibadah dan doanya kepada Allah Ta'ala semata. Maka ini adalah kelompok orang yang beriman. Yang kedua, kelompok orang yang kafir adalah orang yang masih melaksanakan praktek jahiliyah ini. Wa indaha waqatil adawah. Dan pada masalah ini terjadilah permusuhan. Bahwa orang yang beriman memusuhi orang yang masih melaksanakan praktek seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ada teladan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Ketika mereka berkata kepada masyarakatnya yang musyrik, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Artinya kami bukan bagian dari kalian. Kalian ada di kelompok yang satu, kami di kelompok yang lain. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami juga meninggalkan, menjauhkan diri dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Ta'ala. Kalian beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara itu, kami beribadah kepada Allah bersih hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kafarna bikum, dengan sebab itu kami kufurkan kalian. Kami orang beriman, kalian orang-orang kafir. Wabada bainana wabainakum, dan sejak ini nampak jelas antara kami dengan kalian al-adawatu wal-baghdha, permusuhan dan kebencian abadan selamanya. Kalian adalah musuh kami, Kami memusuhi kalian. Kami benci kepada kalian. Abadan selamanya. Tidak akan pernah berhenti kebencian dan permusuhan ini. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kalian beribadah, beriman kepada Allah semata. Sehingga kalian meninggalkan praktek jahiliyah ini. Kembali kepada agama yang asal. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu hilanglah permusuhan dan kebencian. Yang ada adalah innamal mu'minuna ikhwatun, persaudaraan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam keimanan dan ketakwaan. Wa li ajliha syuri'al jihad. Dan karena adanya praktek jahiliyah ini, maka disyariatkan jihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka orang-orang musyrik sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesirikan. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan agama itu, ibadah itu, doa itu, ketaatan itu, seluruhnya lillah. Murni kepada Allah Ta'ala semata. Jadi dengan sebab adanya praktek jahiliyah yang pertama ini, maka Allah Ta'ala mensyariatkan apa? Jihad. Baik jihad yang bentuknya tolak, jihad yang bentuknya kita keluar dari tempat kita menyerang, atau jihad yang bentuknya apa? Difa. Kita mempertahankan keimanan ini sampai ketika orang-orang tersebut menyerang kita, maka kita membela diri, mempertahankan keimanan ini. Jihad tolam yang bentuknya menyerang, tentunya ini dalam kondisi kita kuat dan mampu. Adapun jihad difa, maka ini dalam kondisi kita lemah. Nah, ini masalah yang pertama. Jadi para bapak dan para ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, perkataan dan kerancuan yang ada pada orang-orang jahiliyah dulu, ternyata ini juga yang menjadi alasan mereka di dalam melakukan praktek jahiliyah pada masa sekarang ini. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam syarah kitab ini, bahwa kalau kita mengatakan kepada mereka, jangan melakukan itu, ini merupakan praktek kesirikan, maka mereka akan mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah, kami berdoa kepada Allah, kami beribadah kepada Allah, yang kami praktekkan tadi itu hanya sekedar menjadikan mereka supaya mendekatkan kami, sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah, agar mereka itu menyampaikan doa-doa kami kepada Allah, agar mereka itu jadi pelindung dan pembela kami di sisi Allah nanti. Jadi kami tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Allah tetap adalah Tuhan kami satu-satunya. Nah, maka alasan ini juga yang didapatkan oleh Nabi dari orang-orang jahiliyah, yang kemudian dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal seperti itu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Hal seperti itu tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala melarangnya. Maka bagaimana Allah mencintainya? Bagaimana Allah mensyariatkannya? Bagaimana orang-orang soleh mengajarkan dan mencintainya? Tentu tidak. Kemudian masalah yang kedua, tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, yaitu bercerai-berainya orang-orang jahiliyah di dalam ibadah dan agama mereka. Bahkan di dalam teks atau nas yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa orang-orang jahiliyah itu bercerai-berai di dalam agama dan dunia mereka. Jadi masalah yang kedua, bercerai-berainya orang-orang jahiliyah di dalam agama dan dunia mereka. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah jahiliyah yang kedua yang paling besar. Innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai, terpecah belah, terpisah-pisah di dalam agama mereka. Yang satu agamanya adalah agama du'a'u al-awliya was-salihin, dinul aba, agama yang mengikuti nenek moyang kami, itu orang-orang musyrikin Mekah. Yang satunya lagi adalah an-nasroninya, orang-orang Nasrani. Yang satunya lagi adalah al-yahudiyah, orang-orang Yahudi. Yang lainnya adalah al-majusiyah, orang-orang Majusi. Yang lainnya adalah as-sobaiyah, para penyembah malaikat dan bintang di langit. Yang lainnya adalah al-ladiniyah, tidak mengaku adanya agama, tidak kenal dengan yang namanya Tuhan. Jadi macam-macam. Tetapi walaupun mereka itu beragam di dalam keyakinan, agama, dan praktek-praktek ibadah mereka, mereka itu diikat dalam satu ikatan, yaitu dinul kufri wasyirki, agama kekufuran dan agama kesyirikan. Jadi mereka terpecah belah. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 32. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dari orang-orang musyrik tersebut, mereka membanggakan apa yang ada pada mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik ini terpecah-pecah kepada beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada mereka berupa ajaran mereka. Membanggakan di sini adalah sampai kepada praktek saling memusuhi, saling menyerang, saling membunuh, saling mencari kekuasaan untuk mengibarkan keyakinan mereka masing-masing. Orang-orang Yahudi, mereka datang ke daerah Madinah, mendapatkan kaum Aus dan Khazraj senantiasa berperang sampai ratusan tahun. Yang kemudian Bani Aus dan Khazraj ini masuk ke Islam, jadi orang-orang Ansar. Nah, sebelum datangnya Islam, mereka ini berperang terus ratusan tahun. Yahudi datang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kitab dari Allah Ta'ala melalui Nabi mereka, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka datang adalah mencari kesempatan di dalam, ya, kesempatan di dalam adanya permusuhan dan peperangan antara dua kabilah besar di Madinah tersebut, Yathrib, ya, dulu namanya Yathrib. Untuk apa? Agar mereka nanti bisa menguasai dan mengajarkan apa yang menjadi ajaran mereka. Jadi antara mereka saling menyerang, Romawi dengan Persia berperang terus. disebutkan dalam surat Ar-Rum, ghulibatir Rum. Rum dikalahkan oleh orang-orang Persia. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Tetapi setelah kekalahan ini mereka nanti akan menang. Romawi adalah pengikut Nasroninya, Persia adalah pengikut Majusiyah. Berperang terus. Perang mereka bukan sekedar urusan dunia ini, tetapi menyebarkan apa yang menjadi ajaran mereka. Padahal mereka kan sama, Bani Adam. Satu bapak, satu ibu, turunan Nabi Adam dan Hawa. Maka terjadilah perpecahan, peperangan dan seterusnya antara mereka dengan sebab adanya kejahilihan dan kesirikan ini. Wa kadzalika fi dunyahum. Demikian juga mereka berpecah belah, bercerai-berai dalam urusan dunia mereka. Jadi bukan hanya dalam urusan agama saja, mereka juga bercerai-berai dalam urusan dunia. Masing-masing kabilah itu mengobarkan jiwa asobiyah, fanatisme kaumnya. Hamiyatul jahiliyah. Jadi yang paling penting bagi mereka adalah kaumnya, sya'abnya. Mereka berani mati, mereka melakukan peperangan demi apa? Demi kaumnya, demi bangsanya, demi sukunya, demi keturunannya. Ya. Sehingga mereka bercerai-berai. Saya kaum Aus, kamu kaum Khazraj. Ketemu di mana? Berantem. Yang paling kuat itu Aus, kata orang Khazraj. Khazraj lah yang paling kuat dan paling mulia. Mereka bercerai-berai. Padahal mereka dalam satu negeri, satu tanah, satu air, satu bahasa, satu keturunan, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab. Mereka melakukan itu, yaitu melakukan bercerai-berai, terpecah belah, baik dalam agama, keyakinan, juga dalam masalah urusan apa? Dunia. Adalah dilandasi pandangan mereka inilah yang benar. Bahwa yang benar itu adalah membela kaumnya, membela keluarganya. Bahwa yang benar itu masing-masing mengurusi kepercayaannya masing-masing. Coba kalau kita perhatikan, keyakinan seperti ini ada enggak pada hari ini? Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Ada kan? Ya, bahkan untuk zaman sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini, ya. Sekarang ini muncul An-Nadawa. Nadawa itu adalah kelompok-kelompok, lembaga-lembaga. Tad'u ilal musawat bainal adyan. Yang menyerukan persamaan antara agama. Sudahlah jangan saling menyalahkan. Masing-masing punya kebenaran, yaitu keyakinan masing-masing. Nasrani benar, Yahudi benar, Hindu benar. Islam juga benar, hidup rukunlah. Ya kita kepada pernyataan hidup rukun, ya kita benarkan. Karena kalau orang-orang kafir tidak mengganggu kita, maka kita pun ya tidak menyerang mereka, asal mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Itu adalah benar. Tetapi tujuan dari ajakan ini adalah itu jangan menyalahkan ajaran yang lain. Masing-masing ikuti saja apa yang menjadi kepercayaan masing-masing. Ini perkataan yang salahnya 100%, baik secara agama maupun secara kenyataan. Secara agama bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Secara kenyataan, gak ada satupun pengikut kebenaran dalam pandangannya diam hanya untuk dirinya saja. Gak ada. Minimal dia punya hak jawab. Kalau dia melakukan sesuatu yang kita anggap salah, kemudian kita tegur, minimal dia punya hak jawab. Dan hak jawab ini sebenarnya dia mengajak orang lain supaya seperti dia. Untuk membenarkan apa yang menjadi kebenaran dalam pandangan dia. Jadi pandangan bahwa biarkan masing-masing berbeda-beda di dalam keyakinan, di dalam beribadah, di dalam beragama, di dalam pembelaan terhadap kaum, kelompok, dan sebagainya, biarkan. Pandangan benar terhadap masalah ini, maka ini adalah sebuah kesalahan. Disalahkan baik secara agama maupun secara akal kita, kenyataan yang berbicara. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Maka Nabi datang dengan membawa syariat supaya bersatu. Fid din, di dalam agama. Jangan bercerai-berai dalam agama. Karena bercerai-berai dalam agama ini akan mengakibatkan bercerai-berai juga dalam urusan dunia. Terjadi peperangan, permusuhan, penyerangan, penggulingan kekuasaan, ditumpahkannya darah, dirampasnya kemerdekaan orang lain. Banyak sekali apa? Kerusakan-kerusakan yang terjadi gara-gara manusia bercerai-berai dalam agama. Maka Nabi datang membawa kedamaian untuk manusia. Caranya apa? Bersatulah dalam agama. Bersatu dalam agama ini maksudnya apa? Apakah dengan agama yang berbeda-beda kemudian mereka itu bersatu? Kalau begitu, ini tidak merubah keadaan. Kenapa? Karena orang-orang kafir pun yang beda-beda agamanya, ketika mereka memiliki misi yang sama, mereka bersatu. Kita ingat perang apa? Khandaq. Itu perang Madinah dikelilingi oleh Farid, karena Madinah ini dikepung oleh orang-orang kafir. Dan perang ini juga disebut dengan perang Ahzab. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini mereka bersatu, berkumpul, walaupun mereka berbeda suku, walaupun mereka berbeda agama. Yahudinya, Nasroninya, musyrikin Mekahnya, orang munafiknya bersatu menjadi satu karena mereka memiliki misi yang sama, ingin menghancurkan Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin. Jadi bersatu dalam agama bukan maksudnya agamanya berbeda-beda kemudian orangnya bersatu, bukan itu. Bersatu dalam agama adalah agamanya supaya satu. Kalau agamanya sudah satu, otomatis orang-orangnya pun akan menyatu. Karena al-arwahu junudun mujannadah. Karena yang namanya ruh ini adalah pasukan. Jadi orang itu akan dikumpulkan dan disatukan oleh ruh mereka. Artinya oleh keyakinan mereka. Nah, tentunya kalau kita tidak memiliki pandangan yang sama terhadap dakwah salafiyah ini, maka kita tidak akan berkumpul di sini. Saya dari Tasik, yang lain mungkin dari tempat yang jauh, menuju ke tempat ini gara-gara diikat oleh satu keyakinan. Jadi biarkan tempat berbeda, suku juga berbeda, bahasa juga berbeda, tetapi dengan ikatan akidah yang sama, agama yang sama, ini akan menyatu. Nabi datang memerintahkan kepada mereka untuk bersatu di dalam agama. Nah, kalau manusia itu bersatu dalam agama, maksudnya itu disatukan agamanya, lalu agama yang mana yang akan menyatukan mereka ini? Maka agama yang akan menyatukan mereka adalah agama yang asli. Agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, bukan agama yang diciptakan oleh akal manusia, yaitu Islam ini. Bukankah kalian dulunya adalah berasal dari agama Islam? Ketika manusia masih dalam Islam semuanya, tidak terjadi yang namanya apa? Perpecahan. Kana nasu ummata wahida. Manusia itu dulunya adalah umat yang satu. Enggak ada perpecahan antara mereka. Faba'atallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka terjadilah perpecahan karena ada sebagian manusia yang ingin melakukan kesyirikan, ingin keluar dari agama yang satu ini. Maka ketika terjadi perpecahan ini, faba'atallahu nabiyyin, Allah mengutus nabi dan rasul, mubasysyirina wa mundzirin, yang memberikan peringatan kepada manusia supaya kembali kepada persatuan yang asal di bawah agama Allah Ta'ala, yaitu Islam. Qala Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din fala wa la tatafarraqu. Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama. Agama yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Agama yang telah Allah wahyukan kepada kamu Muhammad. Agama yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Jadi Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa, Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Isa. Kemudian orang-orang Mekah yang mengaku mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terbahas dalam ayat ini bahwa yang Allah wasiatkan kepada kalian itu adalah sama. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim itu diwasiatkan kepada Nabi Musa, juga kepada Nabi Isa, juga diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi satu. An aqimuddin, yaitu tegakkanlah agama yang satu, yaitu Islam. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 159. Al-An'am 159. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama kalian, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, yang satu Majusi, yang satu Hindu, yang satu Buddha, dan seterusnya. Lasta minhum fi syai, maka kamu terlepas dari mereka. Artinya mereka tidak masuk kepada golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak mengajarkan perpecahan. Nabi itu mengajarkannya persatuan. Wa nahana an musyabahatihim, dan Allah Ta'ala melarang kita dari menyerupai orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Dalam surat Ali Imran ayat 105, Allah Ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian bercerai-berai dan saling berselisih setelah datang kepada mereka keterangan, yaitu agama ini. Wa nahana 'ani tafarruqi fid dunya. Allah juga melarang kita dari bercerai-berai dalam dunia. Biqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah secara bersatu, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kepada tali Allah secara bersatu. Ini adalah bersatu dalam agama. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai. Ini adalah persatuan di dalam dunia. Persatuan di dalam dunia. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, masalah jahiliyah yang terbesar, yang kedua, adalah adanya perpecahan. Suka bercerai-berai, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Sehingga Islam datang menentang ini. Justru Islam mengajak kepada kita untuk bersatu padu. Menyatukan akidah kita, menyatukan ibadah kita, menyatukan agama kita. Maka dengan bersatunya ini, akan bersatu pula lah dunia kita. Bersatu dunia, bukan berarti kita mesti satu profesi. Bukan berarti kita mesti satu suku. Karena yang namanya profesi, suku, bahasa, itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan berbeda-beda. Maka adanya perbedaan ini, jangan sampai menjadikan kita terpecah belah. Apa alat yang akan menjadikan kita tetap bersatu walaupun dalam masalah tadi kita berbeda? Adalah agama ini, keyakinan ini. Jadi janganlah kita termakan oleh propaganda ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perselisihan yang terjadi pada umatku ini adalah rahmat. Rasulullah sama sekali tidak mengajarkan ikhtilaf. Justru kalau ada sahabat yang ikhtilaf, maka Nabi menyelesaikannya. Nabi tidak mengatakan, ya sudah yang berpendapat itu ikuti saja pendapatnya, yang pendapat ini ikuti saja pendapatnya. Justru kalau sahabat berbeda pendapat, mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka meminta penyelesaiannya. Maka Nabi akan menyelesaikannya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya ya propaganda bahwa ikhtilaf itu membawa rahmat itu, ya kalau untuk di Indonesia ya, itu masih ada sisa-sisa dari ajaran Belanda. Yaitu apa? Dipecah belah antara orang Indonesia ini supaya mereka bisa dikuasai. Justru kita berusaha untuk bersatu. Kalau ada perbedaan pendapat, kita berusaha untuk apa? Bersatu. Itu dengan mengembalikan perbedaan ini kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang ketiga, anna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun wasam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. Bahwa menyelisih pemimpin dan tidak mentaati pemimpin adalah sebuah keutamaan, dan mendengarkan juga mentaati pemimpin adalah sebuah kehinaan. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mereka memiliki sikap bahwa menyelisihi pemimpin adalah sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, pahlawan. Adapun taat, turut kepada pemimpin itu adalah kehinaan. Sehingga di zaman jahiliyah dulu tidak ada pemimpin. Nabi SAW katakan, man mata walaysa alaihi ribqatun, man mata walam yubayi al-imam mata maitatal jahiliyah. Barang siapa yang mati dan dia tidak membaiat pemimpinnya, tidak ada pada dirinya ikatan terhadap pemimpinnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mati seperti matinya orang jahiliyah. Kenapa? Karena orang jahiliyah tidak memiliki pemimpin. Pemimpin yang akan menyatukan mereka. Pemimpin mereka itu adalah hawa nafsu. Pemimpin mereka itu adalah fitnah. Pemimpin mereka itu adalah kekuatan mereka. Tidak ada satu pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Dan kalaupun ada pemimpin, maka mereka menganggap bahwa sekedar taat dan tunduk kepada pemimpin itu adalah sebuah kehinaan. Kita tidak punya harga diri. Itulah mereka. Jadi sikap orang jahiliyah itu adalah tidak taat kepada pemimpin. Berontak kepada pemimpin. Karena itu adalah kemuliaan, itu keutamaan, itu adalah pahlawan. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wat-tha'ati lahu wan-nasiha. Justru Rasulullah memerintahkan kepada manusia untuk mendengar dan mentaati pemimpin. Wan-nasihah, dan menasihati pemimpin. Jika ada pemimpin yang salah, maka dinasihati, bukan diberontak. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersikap keras terhadap urusan jahiliyah yang ini. Sampai Nabi katakan bahwa yang mati dan dia tidak mengikuti pemimpin, maka dia mati seperti jahiliyah. Nah, ini yang ketiga. Dan adanya pemimpin, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, adanya pemimpin ini sesungguhnya adalah mendukung untuk terlaksananya dua hal yang tadi, yaitu kebalikan dari dua urusan jahiliyah yang pertama dan yang kedua. Bahwa tauhid ini akan tegak, agama ini akan tegak, kesyirikan ini akan bisa dilawan, ditumpas, manakala ada pemimpin yang ditaati. Kita melihat bagaimana para sahabat mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka suka maupun duka. Baik mereka bersemangat maupun dalam keadaan mereka lelah. Mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan kepada mereka fathun fatham mubina. Kemenangan yang sangat jelas nyata. Yaitu tertaklukannya kota Mekah. Setelah Mekah ditaklukkan, maka negeri-negeri yang lain pun tertaklukkan. Sehingga akhirnya Mekah dan Madinah menjadi kota Islam. Andaikan para sahabat ini tidak mentaati Rasul, maka belum tentu kejadiannya seperti itu. Seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud. Ketika sebagian sahabat menyelisihi apa yang menjadi perintah Rasul. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka teguran. Berupa apa? Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Sampai-sampai nyaris Nabi Muhammad SAW menjadi korban dalam perang tersebut. Giginya sudah terkena lemparan senjata musuh. Ya. Kemudian di tempat yang lainnya, ketika para sahabat, para khalifah yang memimpin, para sahabat pun taat. Kemudian untuk sekarang mungkin bisa kita lihat bagaimana sebuah negeri yang mentaati pemimpinnya yang muslim, maka yang terjadi di negeri tersebut adalah tidak merajalelanya kesirikan. Tidak merajalelanya penentangan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau di sebuah negeri pemimpinnya senantiasa ditentang karena merasa bahwa kita ini adalah lebih berkuasa daripada pemimpin, bahwa rakyat adalah penguasa yang sesungguhnya, maka tidak akan pernah terjadi ini. Justru yang akan terjadi adalah kebenaran semakin dimusuhi. Kesirikan dan penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah akan semakin merajalela antara pemimpin dengan rakyatnya, saling bermusuhan, saling mencari kelemahan, saling mencari kesempatan untuk menjatuhkan yang lain. Maka kapan akan tegaknya agama Allah Ta'ala di muka bumi ini? Kapan akan tegaknya persatuan kaum muslimin? Andaikan tidak ada pemimpin yang ditaati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mentaati pemimpin kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Pemimpin di antara kalian taati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka." Dengarkan dan taati. Walaupun pemimpin kamu itu adalah pemimpin yang zalim, yang suka mengambil hartamu dan suka memukul punggungmu, tapi dengarkan dan taati. Karena kalau tidak ada pemimpin, tidak mungkin terjadi persatuan yang akan menghilangkan kebiasaan jahiliyah, yaitu apa? Bercerai-berai. Karena kalau tidak ada pemimpin, tidak akan tegak tauhid yang akan menghilangkan apa? Kesyirikan. Memang kezaliman pemimpin itu adalah sebuah kerusakan. Tetapi melawan terhadap pemimpin, kerusakannya adalah lebih besar. Kerusakannya adalah lebih besar. Maka lebih baik kita menanggung kerusakan yang kecil daripada kita mengorbankan kerusakan yang, atau daripada kita terkena kerusakan yang lebih besar, yaitu muro'atu akbaril mafsadatain. Dalam qawaid fikih dikatakan kita harus menjaga kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang kecil. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati pemimpin kalian. Illa antarau kufron bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang ada dalil dari Allah Ta'ala atas kekufuran orang tersebut. Ya, selama dia orang muslim, mengatakan saya muslim, menunjukkan ciri-ciri keislamannya, walaupun dia berbuat zalim, maka dengarkan dan taati. Kecuali perintahnya yang maksiat, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatim khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk terhadap seorang makhluk yang menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup tiga masalah ini dengan perkataannya, "Wa hadhil masailu tsalatsu hiyallati jama'a bainaha fi masaha anhu fis sahih." Tiga perkara jahiliyah ini yang dikumpulkan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu riwayat Muslim. Qala, Nabi bersabda, "Innallaha yardha lakum talatan." Sesungguhnya Allah mencintai bagi kalian tiga perkara. "An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Kalian beribadah kepada Allah semata dan jangan melakukan kesyirikan. Maka ini berkaitan dengan masalah jahiliyah yang keberapa? pertama. Wa antaqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah secara bersatu dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka ini berkaitan dengan urusan jahiliyah yang kedua. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan agar kalian menasehati orang yang Allah angkat sebagai pemimpin baik kalian. Maka ini berkaitan dengan urusan jahiliyah yang ketiga. Maka segala bentuk yang merupakan perwujudan dari menyelisihi pemimpin, menyelisihi terhadap kekuasaan pemimpin, itu terlarang dalam Islam. Karena itu urusan jahiliyah. Berdemo, turun ke jalan, menjelek-jelekan penguasa di atas mimbar, menimbulkan kebencian masyarakat terhadap pemimpin. Bahkan sebenarnya ya, pemberitaan-pemberitaan sekarang yang membongkar tentang apa? Aib pemimpin, aib baik yang berurusan dengan wanita, aib yang berurusan dengan harta, sesungguhnya ini tidak mendatangkan kebaikan. Apa manfaatnya rakyat tahu aib pemimpin? Apa hasilnya? Hasil yang jelas dan nampak adalah rakyat akan benci kepada pemimpin. Maka rakyat akan berusaha menggulingkan pemimpinnya. Apa pemimpin penguasa akan diam saja? Tentunya tidak. Darah akan mengalir. Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Pemimpin adalah manusia seperti kita. Apabila kita punya aib, maka wajar pemimpin juga punya aib. Mereka bukan orang-orang maksum. Andaikan kita tidak mau aib kita diekspos kemana-mana, apa mereka sebagai pemimpin mau seperti begitu? Tidak juga. Apalagi dengan kedudukan mereka yang tinggi. Kita saja yang kedudukannya rendah, enggak mau aib kita diberitakan kepada orang lain, apalagi orang yang punya kedudukan tinggi. Apa mereka diam-diam saja seperti sekarang ini, tidak menunjukkan perlawanan, berarti mereka tidak mempunyai siasat dan politik? Punya. Dan itu akan muncul, tapi enggak tahu kapan. Sehingga ulama salaf seperti Imam Ahmad mengatakan, tidaklah diruntuhkan suatu kekuasaan kecuali kekuasaan berikutnya akan diruntuhkan lagi. Tidaklah sebuah kekuasaan tegak dengan mengalirkan darah kecuali kekuasaan berikutnya akan mengalirkan darah dari kekuasaan yang ada sekarang itu. Ya. Maka sebagaimana kita ingin diperbaiki oleh orang lain dengan cara nasihat, cara yang baik, demikian juga pemimpin kita. Maka benar apa yang Nabi katakan, wa antanasahu, berikanlah nasihat kepada pemimpin yang kita lihat melakukan kesalahan. Nasihat itu tentunya caranya yang baik, isinya yang baik, bahasanya yang baik. Dengan cara yang baik, bahasa yang baik, isi yang baik, maka sekuat apapun kejahatan, ya insya Allah akan apa? Ya, akan tunduk kepada kebaikan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walam yaqo khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisawbil ikhlal fi hadhi salati au ba'diha. Dan tidaklah terjadi kerusakan pada agama manusia dan dunia mereka kecuali dengan sebab mereka melanggar tiga perkara ini atau salah satu di antara tiga perkara ini. Dengan melanggar tauhid, melakukan kesirikan, melanggar persatuan dengan mengadakan perpecahan, ya. Melanggar terhadap ketaatan kepada pemimpin dengan mengadakan penyelisihan terhadap pemimpin, maka akan terjadilah kerusakan pada agama dan dunia kita. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Ya, mungkin ada waktu 5 atau 10 menit untuk tanya jawab. bagaimana hukumnya ikut memilih pemimpin pada saat pemilu, boleh atau tidak? Padahal kan pemimpin menghimbau kita untuk ikut andil dalam pemilu. Apakah kita taat untuk ikut pemilu? Taat pada pemimpin untuk ikut pemilu? Ya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah dalam perkara yang baik. Artinya dalam perkara yang tidak melanggar agama. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh mentaati kepada makhluk, walaupun itu pemimpin, dalam hal yang bentuknya adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak mentaatinya kita kepada pemimpin, bukan berarti kita memberontak kepada pemimpin. Hanya sekedar tidak melaksanakan perintahnya saja. Tapi kita tidak apa? Tidak melawannya, tidak memberontaknya, tidak mendemonya. Nah, untuk masalah pemilu ini, apakah termasuk kategori melanggar agama atau tidak, sehingga kita boleh atau tidak ikut kepada pemilu ini? Ya, ini adalah urusan yang sangat besar. Pendapat dalam masalah ini dampaknya akan sangat besar, maka saya tidak sanggup menjawabnya. Silakan mungkin nanti ditanyakan kepada yang lebih berhak untuk menjawabnya. Saya belum merasa cukup untuk menjawabnya. Bagaimana peran serta kita sebagai rakyat dalam memilih pemimpin? Sebagian besar para calon pemimpin dipilih berdasarkan prestasi duniawi, bukan agama. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya bahwa kita harus berperan aktif di dalam menyebarkan dakwah ini. Karena pemimpin itu tidak akan jauh dari masyarakatnya. Masyarakatnya lebih membesarkan duniawi, maka pemimpinnya pun demikian. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguasakan kepada sebuah kaum berdasarkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, kalau memang masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cinta duniawi, meninggalkan akhirat, ya jangan salah kalau pemimpinnya seperti itu. Saya kira kalau di sini, di majlis ini, akan dicari pemimpin, siapa yang berhak untuk memimpin majlis ini, saya kira para pemilih akan memperhatikan urusan agamanya. Kenapa? Karena yang ngumpul di sini sangat perhatian terhadap agama. Jadi Anda jangan berharap bahwa pemimpin kita yang muncul itu adalah orang yang sangat memperhatikan kepada agama. Manakala yang memilihnya adalah orang yang suka judi, orang yang suka minuman keras, orang yang suka berzina, dan seterusnya. Tentunya masing-masing akan memilih sesuai dengan keinginan mereka. Maka berdakwahlah. Dengan membentuk pribadi yang muslim, maka nanti akan terbentuk keluarga yang muslim. Dengan terbentuk keluarga yang muslim, maka akan terbentuk masyarakat yang muslim. Dengan terbentuk masyarakat yang muslim, maka nanti akan muncul pemimpin yang muslim, memperhatikan terhadap Islam. Ya. Yeah. Ya, silakan. Masalahnya di dalam sholat banyak ikhtilaf para ulama, seperti lipat tangan setelah istidal, lalu tasahur, lalu duduk ikhtirot atau tawaruk kalau yang berkat. Itu bagaimana? Kata sebagian ustaz, manalah yang diyakini silakan. Mau ikhtirot boleh, mau tawaruk boleh, terus mau dikebawahkan tangan atau dikedadakan lagi. Sedangkan itu kan istilah. Ya. Tadi Rasul mengatakan atau apa memberantas istilah. Iya, iya. Jamaah sekalian, semoga muliakan Allah Ta'ala. Yang namanya ikhtilaf, ya, itu memang tidak diajarkan dalam agama kita. Justru kita diperintahkan untuk apa? Bersatu. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akan tetapi yang namanya perbedaan memang tidak bisa kita apa? Pungkiri. Kenyataannya terjadi. Cuma apakah perbedaan atau ikhtilaf ini benar atau salah? Maka ya Syekh Shaleh Fauzan di sini menyebutkan bahwa ikhtilaf itu ada dua macam. Ya. Pertama, ikhtilaf yang bentuknya adalah menyelisihi dalil. Itu ikhtilaf bukan? Ikhtilaf bukan? Menyelisihi dalil, ikhtilaf bukan? Nah, jelas ikhtilaf kan itu. Artinya dia menyelisihi terhadap dalil, itu jelas ikhtilaf. Misalkan Al-Quran menyuruh warka wasjud, ruku dan sujud. Ah, saya enggak mau ruku dan sujud. Itu ikhtilaf bukan? Ikhtilaf ya, berbeda dengan bentuk menyelisih apa? Dalil. Maka inilah yang dilarang. Yang kedua adalah al-ikhtilafu fittiba'id dalil. Ikhtilaf yang terjadi dalam mengikuti dalil. Artinya masing-masing berusaha mengikuti dalil. Cuma kemampuan ilmu ini tidak bisa dipukul rata. Seperti pertanyaan yang pertama tadi, saya enggak mampu menjawabnya. Tapi ada ustadz lain yang mampu untuk menjawabnya. Hal ini karena terjadi atas dasar apa? Perbedaan dalam kadar keilmuan. Jadi, kalau ikhtilaf dalam mengikuti dalil, artinya masing-masing mengikuti dalil, tapi kemudian terjadi ikhtilaf antara mereka karena keterbatasan ilmu mereka, maka ini bukan yang termasuk dalam hal tadi. Tapi kalau seandainya A dan B ini berselisih, kemudian B mengakui kebenaran A, walaupun B ini berusaha mengikuti dalil, dan A juga berusaha mengikuti dalil, terus setelah mereka bertemu dan mereka berdiskusi, ternyata B mengakui kebenaran siapa? A dalam mengikuti dalil. Apakah berarti si B ini tetap saja pada pendapatnya? Karena atas dasar saya juga sama mengikuti dalil. Maka jawabannya apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena secara asal kita memang dilarang ikhtilaf, termasuk dalam hal itu. Tapi dalam hal yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, selama itu dalam ruang lingkup sama-sama ikuti dalil, maka tidak mengapa. Jadi jawabannya untuk pertanyaan Bapak tadi, ini dalam masalah fikih, dalam sholat contohnya ya, ini ada yang iftiros, ini ada yang tawaruk, ini ada yang ini beda-beda dan sebagainya, maka jawabannya adalah Bapak ikuti yang Bapak ketahui ilmunya. Yang Bapak tidak ketahui ilmunya, tinggalkan itu. Sampai Bapak mengetahui ilmunya. Jadi, jangan asal ngambil ya. Oh, saya iftiras aja, kenapa? Karena Ustadz Anu juga melakukan itu. Nanti orang akan tanya, Ustadz yang lain? Pokoknya saya ikut Ustadz itu karena saya pengagum beratnya. Akhirnya ini kembalinya kepada masalah pribadi, bukan kepada dalil lagi. Sehingga apa yang mereka katakan bahwa tidak boleh talfik. Talfik itu pindah-pindah madhab. Kalau mengaku madhab Syafi'i, sudah jangan keluar kepada madhab yang lain. Itu bertentangan dengan ini. Itu masih urusan jahiliyah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhabi, da'u anni. Kalau ada hadis yang benar, itu madhabku, tinggalkan perkataanku. Masa muridnya mengatakan pokoknya perkataan Imam Syafi'i? Ini berarti bertentangan dengan gurunya sendiri. Ya, jadi itu kembalinya kepada keterbatasan dan kemampuan di dalam masalah ilmu dalam mengikuti dalil. Ya, wayakum. Apakah pemimpin yang dimaksud Nabi dalam hadis yang dijelaskan tadi menandakan akan wajibnya khilafah? Tidak. Tidak menunjukkan kepada wajibnya apa? Khilafah. Dengan istilah khilafah yang sekarang. Bagaimana dengan pendapat yang meranggapan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak lengkap? Ini pendapat kufur. Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Masa orang ini mengatakan tidak lengkap? Tidak lengkap berarti tidak sempurna. Ini qaulu kufrin, ini perkataan kufur. Tapi orang yang mengatakan ini jangan dikufurkan dulu. Perbuatan kufur mesti dibedakan dengan mengkafirkan seseorang. Tidak setiap orang yang mengatakan dan melakukan perbuatan kufur itu dikafirkan. Enggak. Ada aturannya sendiri. Ya, adapun terhadap lingkungan yang masih ada praktek kesirikan jahiliyah yang pertama tadi, ya, maka sikap kita apa? Ya, kita berlepas diri dari situ. Tapi mereka, kalau kita berlepas diri, mereka memusuhi kita. Mereka mengasingkan kita. Ya hijrah kalau tidak kuat. Silakan pindah ke tempat lain yang akan mendukung akidah kita. Kenapa? Fa inna ardallahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kenapa mesti tetap bertahan di situ dengan mengorbankan agama kita? Tapi saya berharap saya bisa berdakwah di sana. Silakan berdakwah. Tapi kalau tidak kuat, bahkan terkorbankan agamanya, ya kuatkan dulu, pergi dulu ke tempat lain. Sampai kuat dan sampai mampu untuk apa? Menegakkan dakwah di sana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.